Mana flashnya Seramania? Oke, flashnya diangkat semua, semua, semua. Wow, luar biasa. Taruf, sama napa lapor anda mas? Ini gak taruf anda aku. Flashnya digoyang-goyang, flashnya digoyang-goyang. Semua, semua, semua. Boleh tangannya dilambai-lambai semua yuk. Some poor life going. Sebentar, sebentar. Saya mau ngetes dulu nih. Suara kalian kayaknya gak bisa kenceng banget gitu ya. Bisa gak sih? Dibuka. Bisa gak sih? Bisa gak sih? Oke, oke. Kita ulangi lagi. For a last call, aku tak terima kan tika. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Terima kasih.